Putra Iwaka, Merpati Vision, Ramayana. Kiri, jempolnya putar. Jangan kau ucapkan cinta, aku tak mau mendengarnya. Aku sudah tak percaya akan adanya cinta. Siap? Cinta bagiku empedu, pahit meresap ku. Podo kayak sing ibot lho. Nyapa ta? Heh? Rambuté podo karo? Ambek sing ibot. Aku ya wis seru, Non. Aku ya seru. Saking aku meneng ae. Aku kan mau ada rahasia di antara kita. Lah gitu ya. Daripada terjadi dusta. Jadi Rina KDI kan udah terkenal keterbukaan. Dilungkas dibuka. Mas Bram, ini lo lucu. Nyapa? Aku kan dikasih rejeki sama ayangku yang pakai jaket merah. Aliando. Cari ini, ojo gelem, Mbak. Lah nyapa mas, gede rumong sone. Ngiri nih ya. Ngiri. Semua adalah saudara. Iya, makasih ya. Karena Monata hadir di sini karena kalian semuanya yaitu Putra Iwaka. Kelon? Yes. Panjenengan kalau mau samun janji, Janji? Insya Allah, yang jenenge janji gue sampai kapan ya kudu disauri. Insya Allah. Non. Beberapa bait Tresno Waranggono diberikan kepada dulurku sing kae. Lanangi mas. Beberapa bait aja, no cowok, no cowok. No cowok. Iya betul. Dicoplek aja ya. Cuplikannya aja. Wes lilakno aku kan mas, wes cukup lalekno. Ngono ya. Lelakon Tresno iki. Bakal dadi cerita apa? Tresno Waranggono. Sampun. Enggak ya, sekarang ada yang minta lagu Echan Turun tadi ya. Bener nih, Saestu. Hei, Wani Biro. 10.000. Kok ngono pungkasane? 10.000 mas. Pungkasane kok matre ngono lho. Orang itu jalo-jalo duit. Mohon maaf mas, kalau 10.000 sekarang gak jaman mas. Nah terus jalannya piro? Ya paling tidak lah. Piro? Cepek-cepek gitu. Sudah, dikasih dantaran ya. Ayo bro. Sampai